Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada hari-hari terakhir memasuki 5 hari terakhir pada bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala masih menguatkan iman dan badan kita untuk dimudahkan menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, majelis para ulama yang menjadi kebiasaan mereka, dan majelis orang-orang soleh, dan juga majelis yang biasa dinaungi oleh para malaikat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam sebuah hadis Nabiuna alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengan tempuhan menuju jalan tersebut adalah menginginkan ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan baginya menuju surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Maka menuntut ilmu syar'i adalah asra'ut tariq ilal jannah, kata para ulama. Menuntut ilmu syar'i merupakan jalan tercepat, jalan pintas untuk sampai ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dengan menuntut ilmu, dia akan mengetahui mana keimanan, mana kesyirikan, mana keimanan, mana kekufuran, mana tauhid, mana kesyirikan, mana yang sunnah, mana yang bimbingan Nabi, dan mana yang kebid'ahan, dan mana yang ketaatan, dan mana yang kemaksiatan. Sehingga barakabikum mudah bagi dia untuk beramal dengan amalan ketaatan yang Allah ridhoi, sehingga dengannya, dengan dia menuntut ilmu menjadi tahu hukum demi hukum berupa keimanan maupun amal, amal soleh, amal jawarih, amal anggota badan atau amal lisan, amal pendengaran, amal penglihatan, barakabikum, maka akan mudah baginya jalan menuju surga. Kemudian pada sore ini insyaallah kita akan singgung sebuah pembahasan yang diambil dari kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Pada majelis yang ke-24, Al-Majlis Ar-Rabi' wal Isrun, majelis yang ke-24 fi awsafi ahli jannah, terkait sifat-sifat penghuni surga. Yang ini barakallahu fikum adalah pengembangan atau sifat yang lain dari yang dulu pernah kita sebutkan ya pada tematik hari Sabtu pekan-pekan yang lalu. Barakallahu fikum, kita menyebutkan kalau tidak salah 7 sifat calon penghuni surga. Adapun sekarang adalah sifat-sifat ahlul jannah, sifat calon penghuni surga, barakallahu fikum, atau sifat ahlul jannah kita ambilkan dalam surat Ali Imran ayat ke-133 sampai 135. 133 sampai 135. Surat Ali Imran. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surganya, yang luas surganya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga barakallahu fikum dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah barakallahu fikum yang termasuk orang-orang yang bertakwa, yang merupakan calon penghuni surga? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yakni orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mensedekahkan hartanya ketika dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ketika dalam keadaan lapang mungkin lebih banyak daripada keadaan susah. Ketika keadaan susah dia masih menyisihkan hartanya untuk infak fisabilillah. Wal kazimiinal ghaiz, dan di antara calon penghuni surga adalah orang yang menahan amarah ketika marah. Wal afina 'anil nas, dan di antara sifat penghuni surga barakallahu fikum adalah mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan di antara calon penghuni surga adalah ketika dia berbuat perbuatan keji atau terjatuh dalam perbuatan keji atau terjatuh dalam kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Lalu ketika dia ingat kepada Allah, dia meminta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan calon penghuni surga adalah orang yang tidak terus-menerus sengaja melakukan perbuatan dosa dalam keadaan dia sudah tahu ilmunya. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa hadhihi iddatu awsafin min awsafi ahli al-jannah. Maka ini adalah sejumlah sifat dari sifat-sifat ahlul jannah. Ada 6 sifat. Barakallahu. Al-wasful awal, sifat ahlul jannah yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-133 sampai 135. Sifat yang pertama adalah al-muttaqin. Sebagaimana tadi disebutkan, u'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, calon penghuni surga adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Humul ladzina taqaw rabbahum bittikhadzil wiqayah min azabihi bifi'li ma amarahum bih ta'atan lahu wa raja'an li thawabi wa tarki ma nahahum anhu ta'atan lahu wa khaufan min iqabi. Orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Rabb mereka, yang menjadikan takwa sebagai tameng untuk terhindar dari azab Allah dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka sebagai ketaatan kepadanya dan mengharapkan pahala dari Allah. Termasuk takwa meninggalkan apa yang Allah larang kepada mereka sebagai ketaatan kepada Allah dikarenakan takut dari ikobnya, dari ancaman atau azabnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sifat yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Dengan takwa, dia menjadikan takwa tersebut sebagai tameng agar selamat dari azab Allah. Dan takwa yang dijadikan tameng tersebut, tamengnya berupa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Barakallahu. Dan ketika dia mengerjakan perintah Allah, harus ikhlas. Roja'an li thawabihi, mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pahala dari manusia, pujian dari manusia. Itu takwa. Dan ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah, menjauhi larangannya, maka khaufan min iqabi, dikarenakan takut dari ancaman Allah, bukan dikarenakan takut dari ancaman manusia. Ini sifat yang pertama, yakni bertakwa. Al-wasfus tsani, sifat yang kedua bagi ahlul jannah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah, baik dalam keadaan dia senang lapang atau dalam keadaan susah, sempit. Barakallahu. Fahum yunfiquna ma umiru bi infaqihi 'alal wajhi al-matlubi minhum min az-zakah was-shadaqat wan-nafaqat 'ala man lahu haqqun 'alaihim. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan apa yang diperintahkan untuk diinfakkan dari sisi diminta berupa zakat, yang ini merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Wasadaqat berupa sedekah. Terkadang sedekah barakakum ada yang sifatnya wajib. Wan nafaqat dan berupa nafkah kepada orang yang berhak mendapatkan nafkah tersebut. Istri dan anak-anak atau orang tua yang menjadi tanggungan suaminya, suami dari istri tersebut menjadi tanggungan anaknya. Wan nafaqati fil jihad wa ghairihi min subulil khair, dan termasuk nafkah-nafkah, infak-infak ketika berjihad fisabilillah atau selainnya berupa jalan-jalan kebaikan. Yunfiquna dzalika fi sarra'i wadh-dharra. Mereka ini yang memiliki sifat yang kedua, mereka senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Kalau senang, lapang, sedang banyak rezekinya, laris, barakah fikum dagangannya misalkan, maka mungkin dia lebih banyak, lebih dermawan. Ketika dalam keadaan dharra atau syiddah, sempit atau susah, maka dia tetap memberikan barakah fikum sesuai dengan kadar kemampuannya. La tahmiluhum asarra wa syiddah wa dharra, atau la tahmiluhum asarra wa raha ala hubbil mal. Dan keadaan dia yang lapang maupun senang tidak membuat mereka sangat cinta terhadap harta. Wasyuhu fihi, dan tidak membuat mereka pelit. Tama'an fi ziyadatihi, dan rakus ya agar mendapatkan tambahannya. Wala tahmiluhum asyiddatu wadh-dharra'u 'ala imsakil mal khaufan minal hajati ilaihi. Dan keadaan dia yang sempit maupun susah tidak menyebabkan dia menahan harta dikarenakan khawatir masih butuh, khawatir kurang. Ini di antara sifat ahlul jannah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yani orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit susah. Barakallahu, dalam segala keadaan dia masih menginfakkan hartanya. Al-wasfu tsalits, sifat yang ketiga. Wal kadziminal ghaiz, yakni orang-orang yang menahan hawa nafsu atau menahan amarah. Orang-orang yang menahan amarah. Wa humul hasibuna li ghadabihim idza ghadabu. Atau idza ghadibu. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka tatkala marah. Fala ya'taduna. Mereka tidak melampaui batas ketika marah. Wala yahqiduna, dan tidak dendam ketika marah. Ala ghairihim bisababihi, kepada orang lain selain atau kepada mereka dengan sebab ya barakakum masalah yang muncul. Jadi sifat yang ketiga adalah mereka-mereka yang menahan amarah. Ketika marah, kalau marah barakafikum, itu sifat yang tabii, boleh-boleh saja. Maka marah ada kalanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan marah yang mahmud, marah yang terpuji, dan ada kalanya marah itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ghadabun matmum, marah yang tercela. Marah yang terpuji barakatikum adalah marah yang ketika itu Allah dan Rasulnya marah. Marah yang mengikuti kemauan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut marah yang syar'i, marah yang terpuji. Seperti contohnya, seseorang marah ketika agama Islam dihinakan. Barakafikum. Maka dia marah. Maka ini terpuji. Namun terkadang marah yang terpuji bisa menjadi tercela apabila melampaui batas. Ya. Dia marah kepada orang yang mencela Allah, tapi dia membunuh dalam keadaan, ya barakafikum, yang mencela ini mungkin masih jahil, masih belum halal darahnya, maka menjadi tercela. Yang awalnya terpuji menjadi tercela. Demikian pula barakafikum, seluruh amalan soleh yang awalnya terpuji bisa menjadi tercela apabila ada sebab yang menyebabkan hal itu dicela. Seperti orang melakukan sholat, hukum asal sholat adalah terpuji. Menjadi tercela apabila niatnya sudah beda, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Menjadi tercela apabila cara-caranya menyelisih sunnah. Barakatikum. Demikian pula marah. Ketika marah bisa teranggap marah terpuji, akan menjadi marah yang tercela apabila melampaui batas dan tidak seiring lagi dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun marah yang tercela barakatikum adalah marah yang di situ Allah Subhanahu wa taala ya tidak menganggap hal itu barakatikum patut untuk seseorang marah padanya. Misalkan masalah pribadi. Namun kalau masalah pribadi sampai pada masalah prinsip barakatikum, masalah akhlak, maka boleh seseorang marah dikarenakan akhlaknya, bukan masalah kepribadiannya tapi akhlaknya. Barakatikum. Contoh ya, marah yang tercela ketika terjadi perselisihan dua orang, maka dia tidak mau taklim satu atap, satu guru, tidak mau sholat satu imam, satu masjid. Barakafikum. Bahkan ketemu melengos ya, berbalik arah. Padahal disebutkan wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, yakni saling melengos karena masalah pribadi. Kalau masalahnya prinsip dan di situ ada teguran akhlak misalkan, maka ini tidak mengapa. Barakatuhum. Kemudian sifat yang keempat, min sifati ahlil jannah, dari sifat ahlil jannah adalah al-wasfur rabi, sifat yang keempat, wal-afina anin nas, mereka yang memaafkan manusia. Ya'funa amman zolamahum wa'tada alaihim, yakni orang-orang yang memaafkan kezaliman mereka dan memaafkan tindakan semena-mena mereka. Fala yantaqimuna li anfusihim ma'a qudratihim ala dzalik, maka mereka ahlul jannah di antara sifatnya tidak dendam, tidak ingin membalas kepada mereka yang berbuat zalim atau berbuat semena-mena dalam keadaan mereka mampu ya, dalam keadaan yang didolimi mampu untuk membalas, bahkan mungkin lebih dari itu, ya, dikarenakan punya kekuasaan, barakafikum, maka dia menahannya. Wal afina anin nas, dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Wa fi qawlihi ta'ala, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Isyaratun ila annal akhwal la yumdahu illa idha kana minal ihsan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran tersebut, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, padanya ada isyarat bahwasanya memberikan maaf itu tidaklah dipuji kecuali, ya, tindakan memaafkan tersebut, ya, disertai ihsan padanya. Wadzalika bi ayyaqa mawqi'ahu mawqi'ahu wa yakuna islahan. Hal itu dikarenakan apa yang terjadi padanya ada upaya untuk islah, memperbaiki diri. Fa ammal afwul ladzi tazdadu bihi jarimatul mu'tadi falaisa bimahmudin wala ma'jurin alaihi. Sebaliknya, memaafkan orang yang berbuat salah, namun ketika dimaafkan ternyata kejahatannya, kedolimannya semakin menjadi-jadi, maka memaafkan orang tersebut, ya, barakafikum, tidak lagi disebut tindakan terpuji dan tidak diberi pahala. Jadi memaafkan orang lain yang mendoliminya, barakafikum, itu mendapatkan pahala dan merupakan sifat ahlu jannah. Namun ketika orang yang berbuat dolim, berbuat semena-mena, berbuat salah, ketika dimaafkan dia tambah menjadi, mungkin karakternya begitu, tambah ngelama, ya, maka tindakan pemaafan kepada orang yang berbuat salah tersebut, yang kemudian kalau dimaafkan dia tambah jadi, tidak teranggap terpuji dan tidak diberi pahala. Maka jangan memaafkan, tapi ditahzir, diperingati. Dan tahzir itu bertingkat-tingkat. Barakafikum. Yang paling ringannya adalah hatinya tidak menyatu walaupun dia ketemu salam maupun salaman. Ya, ketemu ya salam, assalamualaikum, salaman, tapi hatinya tidak menyatu. Ya, mungkin setelah ketemu dia duduk di tempat lain. Maka ini tahzir yang paling ringan. Lebih beratnya lagi di atasnya, barakafikum, level yang atasnya lagi adalah tidak dijawab salamnya dan tidak memberi salam. Barakafikum. Kemudian di atasnya lagi, ya, memperingatkan orang-orang akan bahayanya dia untuk menjauhi orang tersebut. Barakafikum. Dan terus masih ada tingkatan-tingkatan yang di atas. Dan tahdir minan nasihah merupakan nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan tahdir merupakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Merupakan masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita memperhatikan Al-Quran, padanya penuh dengan tahzir. dan penuh dengan pujian. Tahzir dari orang-orang kafir dan perbuatannya. Tahzir dari orang-orang yang berbuat kerusakan, diantaranya berbuat bid'ah, dan juga tahzir akan bahaya berkafikum atau pemikirannya. Demikian pula dalam Al-Quran ada yang namanya yang ta'dil, pujian terhadap orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, barakafikum, ya, agar seseorang mencontoh mereka, berteman dengan mereka. Jadi sungguh salah kalau ada orang yang anti tahzir. Sekiranya dalam agama Islam tidak ada tahzir, maka barakafikum akan rusak pergaulan manusia. Ya. Kita tidak berteman dengan orang-orang jelek, maka itu tahzir. Walaupun ketemu, salam, assalamualaikum, nyapa, salaman, tapi tidak menjadikan teman setia, teman duduk, maka itu juga tahzir. Barakafikum. Dan itu tahzir paling ringannya. Barakafikum. Dan yang namanya tahzir, itu orang yang menjadi TO, target operasinya, atau target ya dari tindakan tahzir, itu tidak harus orang kafir, orang munafik, tidak harus ahli maksiat. Ahlu sunnah sendiri masih bisa ditahdir kalau di situ diupayakan barakafikum, kalau dengan tahdir tersebut diharapkan adanya perbaikan, ya, menjadi baik orang yang ditahdir tersebut, ya, maka ini boleh. Sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik yang masih disebut sebagai muslim, tidak keluar dari status sebagai seorang sahabat. Barakallahu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kelima, al-wasful khamis. Sifat yang kelima dari ahlul jannah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila berbuat, terjatuh dalam perbuatan keji atau perbuatan zalim, mendzalimi diri mereka sendiri, lalu ketika ingat kepada Allah, dia meminta ampun atas dosa-dosanya. Ini diantara sifat ahlul jannah. Al-fahishah. Orang yang berbuat keji. Ma yustafhashu minaz dunubi wahyal kabair. Yakni orang yang melakukan perbuatan keji dari dosa-dosa, yakni dosa-dosa yang besar. Kaqatlin nafsi, seperti membunuh jiwa yang Allah haramkan. Al-muharramah, bighairi haq, dengan tanpa alasan yang benar. Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, seorang jiwanya seorang muslim. Jiwanya seorang muslim yang padanya dia tidak diancam dengan ancaman hukuman had. Tapi kalau seorang muslim, walaupun dia muslim, ternyata terjatuh dalam dosa yang padanya ada hukuman had, maka boleh dibunuh. Namun yang membunuh bukan orang perorangan, bukan rakyat, namun adalah penguasa atau badalnya, ya, atau penggantinya, wakilnya. Apabila seorang muslim dia berzina dalam keadaan sudah menikah, walaupun belum menggauli istrinya, baru, ya, ijab kabul, barakatikum. Maka pendapat yang rajih, ya wallahualam, memang ada perselisihan apakah syaratnya harus dia sudah menggauli istrinya atau tidak. Sebagian pendapat barakatikum menyatakan semata-mata dia ya sudah ijab kabul melakukan akad nikah yang sah ya, dengan adanya wali barakatikum, wali dari wanita. Kalau dia sudah menikah dengan akad nikah yang sah walaupun belum menggauli istrinya atau istri belum menggauli suaminya, ketika dia barakatikum berbuat zina, maka dia berhak untuk dibunuh, yakni rajam. Barakatikum. Dirajam. Namun jika tidak tertangkap atau tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada kewajiban untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Namun hendaknya dia menutupi aibnya, dikarenakan Allah telah menutupinya. Barakatikum. Sebagaimana telah lalu penjelasan ini. Kemudian seorang muslim yang boleh dibunuh apabila dia melakukan dosa-dosa, dikarenakan hukuman had adalah barakatikum, seorang muslim yang membunuh muslim yang lainnya ketika keluarganya atau ahli warisnya tidak memaafkan ya, atau memilih untuk dibunuh kisos, maka adanya kisos, boleh dibunuh muslim tadi. Yang berikutnya, apabila seorang muslim tadi sudah mencuri kelima kalinya, apabila nilai minimal yang dia curi adalah seperempat dirham. Mencuri pertama dihukum berkepikum potong tangan kiri. Mencuri lagi dipotong ya kaki kanan, hilang berkepikum dari mata kaki itu, bukan dari paha ya, atau berkepikum di atasnya lutut. Mencuri lagi potong tangan kanannya ketiga. Mencuri lagi dipotong kaki kirinya, nggak bisa jalan, masih bisa mencuri, dibunuh. Berarti yang kelima. Barakatikum. Ini kalau mencurinya nilai minimalnya seperempat dirham. Barakatikum. Kemudian juga seorang muslim, ini tidak hanya berlaku seorang muslim, orang kafir juga, kalau melakukan dosa-dosa yang padanya ada hukuman had, maka dia boleh dibunuh. Dia melakukan dosa liwat homoseksual, maka kata Nabi, al-fa'il wal maf'ulu bih faqtuluh. Orang yang melakukan maupun yang menjadi objeknya, sasarannya, maka bunuhlah. Walaupun itu anak kecil belum balig, dibunuh. Walaupun itu hewan, dibunuh. Kenapa? Karena jelek. Barakatikum. Ketika sudah dibunuh, kalau dia masih muslim, ya, dosa liwatnya tadi, homoseksualnya itu, atau berzina, ya, itu sebagai tebusan. Adapun dosa-dosa yang lain, itu lain lagi urusannya. Barakatikum. Atau dosa yang di atasnya homoseksual, tapi berzina. Zina yang bagaimana, Mas Yudi? Di atasnya homoseksual. Atau ada yang mengatakan di atasnya zina biasa, tapi itu memang di bawahnya homoseksual. Menzinai mahramnya sendiri. Ibunya, bibinya, adik kandungnya. Barakatikum. Atau saudari, atau saudara bagi yang perempuan, persusuan, kandung, barakatikum. Dan masih banyak lagi, barakatikum, diantaranya adalah bughat, kaum pemberontak, walaupun dia ngaku muslim. fa'im bagot ihda huma alal ukhro faqatilul lati tabagi hatta tafi'a ila amrillah. Maka apabila ada dua kelompok kaum muslimin berperang, fa'aslihu bainahuma, maka ya lerailah keduanya, damaikanlah. Fa'in bawat ihdahuma, namun kalau salah satunya ini malah masih memerangi, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah. Namanya perangi, ya dibunuh boleh, menjadi halal, namun bukan berarti kafir. Barakallahu'alaikum. Beda dengan ISIS. ISIS memang ada yang dari Amerika, orang kafir, tapi berjenggot. Ada yang dari Syiah. Barakallahu'alaikum. Dan mungkin ada yang benar-benar Muslim yang tidak tahu hukumnya, yang ikut-ikutan masuk ISIS. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala bissawab. Wa uquqil walidain. Dan di antara dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa aklil ar-riba, dan memakan riba. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Anak yatim, barakafikum, ketika dia meninggal dalam keadaan mendapatkan warisan dari orang tuanya, yang berarti barakafikum banyak hartanya anak yatim tersebut, maka kalau anak yatim tersebut belum rusdun, belum terbimbing, belum tamyiz, dikasih uang 100.000 barakafikum ya, ternyata dibelikan rujak, dibohongi ya, ya ini nak, sama kerupuk satu, udah pulang gitu, sama es teh satu bungkus, berarti belum tamyiz. Maka harta warisan tidak boleh diberikan kepada dia. Menunggu sampai tamyiz. Kalau ternyata yang mengurusi anak yatim ini, barakakikum, yang anak yatim ini termasuk orang yang kaya, berarti karena bukan fakir miskin, maka tidak berhak mendapatkan ya zakat fitrah, tidak berhak mendapatkan, barakakikum, zakat mal atau fidyah, ya, beras fidyah atau makanan fidyah. Maka ketika anak yatim ini kaya, sementara orang yang mengurusi mungkin keluarganya miskin, maka boleh barakakikum mengembangkan hartanya tadi, lalu bagi hasil, atau dia mengambil sedikit sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam sehariannya saja. Barakatukum, ini yang diatur dalam Islam. Tapi kalau sudah dia habiskan, ketika anak yatim sudah besar nagih, Pak Lek, mana uang saya yang dulu? Loh ya habis, kan besarkan kamu. Ya, dalam keadaan barakatukum, ya, harta warisannya setengah M. Insya Allah kalau setengah M, kalau normal, ya, sampai SMP misalkan, ya, itu tidak sampai 500 juta itu, ya. Apalagi mondok, barakakikum. Oh sudah habis, dikarenakan ya membesarkan kamu, bohong. Maka barakakikum, tidaklah yang dia makan, melainkan di perutnya itu adalah api neraka. Dikarenakan dia, akluma lil yatim, memakan harta anak yatim. Wattawalli yaumaz zahfi, dan diantara dosa besar adalah lari dari medan perang. Lari dari medan perang, ada kalanya boleh, ada kalanya haram. Haram inilah yang dia terjatuh dalam dosa besar. Boleh apabila dia sudah mengalami kekalahan, kemudian dalam rangka bergabung dengan pasukan yang lain untuk memperkuat barakafikum kekuatan, atau untuk mengatur strategi. Adapun kalau dia lari karena takut, barakallahu. Dulu dalam Islam perbandingan sebelum adanya keringanan ketika perang, satu orang ketika bertemu lima orang, barakallahu, ya, maka tidak boleh lari. Kemudian ada keringanan karena Allah Maha Tahu, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah barakallahu'alaikum atau surat Al-Anfal, maka 1:2 tidak boleh lari. Kok ternyata 1:2 dia lari ketika perang bukan karena untuk bergabung, maka dia diancam dengan dosa besar. Barakallahu fikum. Wazina, dan diantara dosa besar adalah zina. Wasarokoh, mencuri. Dan pencuri paling jelek adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Disebutkan dalam hadis, tidak tumakninah. Sholatnya cepat, ya, olahraga bukan, ya, ibadah juga bukan. Tanpa tumakninah, maka itu adalah sejelek-jelek pencuri. Aswa ussarokoh. Barakah itu. Wa amma zulmun nafsi fahuwa a'ammu fayasmul as-shagha'ir wal kaba'iran. Dan adapun kezaliman terhadap diri sendiri itu umum, mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Kalau kezaliman kepada Allah, berbuat kesyirikan, kekufuran. Menzalimi diri sendiri, ya dia terjatuh dalam dosa kecil maupun dosa besar yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kalau berzina, berarti menzalimi diri sendiri dan orang lain. Mencuri, menzalimi orang lain. Lari dari perang, menzalimi diri sendiri. Makan harta anak yatim, menzalimi orang lain. Barakafikum. Termasuk durhaka kepada orang tua, menzalimi diri sendiri dan orang lain. Begitu terus barakafikum, termasuk membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, itu masuk padanya menzalimi orang lain. Fahum idza fa'alu syai'an min dzalik dzakaru azamata man asawhu fakhafu minhu wa dzakaru maghfiratahu wa rahmatahu fasa'u fi asbabi dzalik fastaghfaru li dzunubihim bi talabi sitrihi wa tajawuz anil 'uqubah 'alaiha. Maka mereka ahlul jannah, di antara sifatnya apabila mereka melakukan salah satu dari dosa-dosa besar yang disebutkan tadi, lalu dia ingat akan keagungan zat yang mereka maksiati, lalu takut dan ingat akan ampunannya yang Allah persiapkan bagi orang yang meminta ampun, ingat akan rahmatnya, ya, lalu dia minta keluasan, minta ampunan kepada Allah, maka dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan menutup dosa mereka dan akan memaafkan, terhindar dari barakafikum uqubah, dari ancaman, dari balasan. Wa fi qawlihi wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah, isyarah ila annahum la yatlubuna al-maghfirata min ghairillah li annahu la yaghfiru dzunuba siwahu. Ini mengisyaratkan bahwasanya tidak boleh seseorang mencari ampunan dari selain Allah, mencari permintaan maaf, mencari ampunan dosa kepada selain Allah. Tidak boleh. Dikarenakan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Maka kalau dia berdosa, datangnya ya kepada Allah, bertaubat dari dosanya, meminta ampun kepada Allah. Bukan kemudian tidak bertaubat, malah mendatangi selain Allah. Mendatangi kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh, para wali. Terkadang sebagian tempat yang didatangi itu bukan barakatum wali, tapi kudanya. Dan ini barakafikum benar-benar terjadi. Bahkan sebagian orang-orang Syiah, bahkan mayoritasnya barakafikum, mendatangi kuburan, ya, syekhnya. Khomeini. Ya. Ayatus Syaiton Khomeini namanya. Ayatus Syaiton Khomeini namanya, bukan Ayatullah. Ayatus Syaiton Khomeini namanya. Dulu dia itu barakallahu kencing di masjid. Enggak cebok. Ya. Kemudian setelah itu mencela penguasa, begini memberontak, akhirnya barakallahu ya. Setan bahu membahu antara setan jin dan manusia, akhirnya yang dulunya Iran itu adalah negeri Sunni ya, bukan Syiah, akhirnya sekarang berubah menjadi Syiah. Maka ayatus syaiton Khomeini ini diminta-mintai oleh ya orang-orang Syiah. Maka kita yang mengaku sebagai muslim, ketika kita terjatuh dalam kesalahan, mintanya kepada Allah, bukan kemudian mencari perantara. Oh, para wali itu kan orang-orang soleh. Maka biarlah para wali itu yang ya, menjadikan perantara, memintakan ampun. Tidak bisa. Orang yang ada dalam kuburan tidak bisa mendengar apa yang disampaikan kepadanya. Kecuali Nabi yang berupa sholawat. Nabi mendengar siapa saja yang bersholawat kepada beliau. Barakallahu. Bahkan orang selain Nabi, ya, selain para sahabat, sangat butuh dengan doa orang-orang yang mensolatinya, yang menghantarkannya. Doa ampunan, doa rahmat. Bukan kemudian malah dimintai tolong. Barakallahu. Maka kita jangan meniru ya orang-orang Nasrani. Dia meminta. Padahal bukan Nabi Isa. Dia anggap sebagai Nabi Isa. Ya Yesus, ya Yesus. Ya, ya Al-Masih. Dalam keadaan yang disalib tidak pakai baju. Kalaulah dia bisa berbicara, bagaimana kamu minta ke saya tidak punya baju. Seandainya dia bisa bicara. Barakallahu. Namun mereka tertipu. Sifat yang terakhir. Al-Wasfus Sadis. Masya Allah. Hidangannya menanti. Al-Wasfus Sadis. Sifat ahlul jannah yang keenam, walam yusiru alama fa'alu wahum ya'lamun. Mereka-mereka yang tidak terus-menerus berbuat dosa dalam keadaan dia tahu hukumnya. Barakallahu'alaikum. Ay, maksudnya, lam yastamirru ala fi'lid dhanbi. Dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Wahum ya'lamun dalam keadaan dia tahu hukumnya. Annahu dhanbun, bahwasanya itu dosa. Wa ya'lamuna adzamata man asauhu wa ya'lamuna qurba maghfiratihi bal yubadiruna ilal iqla'i anhu wat taubati minhu. Ketika dia tahu betapa agungnya zat yang mereka maksiati, ketika mereka tahu betapa dekatnya ampunan Allah, bahkan mereka ketika berbuat dosa, terjatuh dalam dosa, dia bersegera untuk melepaskan diri dari dosa dan bertaubat darinya, maka merekalah ya ahlul jannah. Wal israru ala dzunubi ma'a hadzal ilmi yaj'alus shagha'ir kaba'ir. Dan yang penting untuk kita ketahui, orang yang terus-menerus di atas dosa dalam keadaan dia tahu hukumnya, maka dosa kecil bisa menjadi besar. Barakallahu fikum. Contoh dosa kecil. Apa Mas ini? Contoh dosa kecil. Hah? Terlambat sholat. Contoh dosa kecil. Ketiduran sholat. Waduh. Kayaknya susah itu, Pak. Enggak sengaja soalnya. Jadi dosa besar itu ya. Dikatakan dosa besar apabila ada ancaman pada dosa tersebut masuk neraka. Ada ancaman hukuman had, dibunuh. Ada ancaman dijauhi dari rahmat, dari diberikan laknat. Terus banyak hal. Nah, itu dosa besar. Maka selain itu dosa kecil. Memandang orang yang bukan mahramnya. Kalau barakallahu fikum ini sekali. Ketika terus menerus, maka dosa kecil tidak lagi menjadi dosa besar kalau dia tahu hukumnya. Barakallahu. Dan kita tidak tahu yang dimaksud oleh Allah dosa besar itu sebesar apa. Kalau sebesar kelereng, barakallahu, dalam keadaan kantong dosa seseorang ini sebesar rumah, mungkin belum penuh-penuh. Tapi kalau barakallahu yang dianggap oleh Allah dosa besar ini sebesar rumah, sementara kantong dosa ini sebesar rumah, masya Allah, bisa binasa seseorang. Barakallahu. Jadi al-israr al-dzunub ma'a hadzal ilmi yaj'alu shagha'ir kaba'ir. Orang yang terus-menerus di atas dosa dalam keadaan dia tahu hukumnya, maka dosa kecil yang dia lakukan bisa menjadi dosa besar. Sebagaimana disebutkan barakallahu fikum oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Janganlah engkau memandang dosa kecil yang engkau perbuat, tapi pandanglah betapa agungnya zat yang engkau maksiati. Ah, enggak apa-apa. Dosa kecil aja kok. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya mungkin enggak apa-apa, enggak salat sunnah-sunnah saja. Jangan memandang itu dosa kecil, tapi pandanglah zat yang engkau maksiati. Kalau kita memandang zat yang kita maksiati kan besar. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar zatnya dan besar sifat-sifatnya serta kemuliaannya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah zatnya serta kemuliaannya, keagungannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang jadi karyawan membuat bos tersinggung sedikit saja, kayaknya, waduh, besar rasanya ini. Bisa dipecat saya. Ini karyawan yang keimanannya lemah. Barakatikum. Wa yatadarraju bil fa'il ila umurin khatiratin su'bah. Sehingga, ya, orang yang terus-menerus melakukan dosa, ya, maka itu, barakatikum, akan menjadikan pelakunya ya terjatuh dalam bahaya yang besar, bahaya yang susah. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani batawa wara azalik fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai 11. Maka ini juga menunjukkan sifat-sifat ahlul jannah yang setara dengan apa yang dulu kita sampaikan barakakum ya terkait 7 sifat calon penghuni surga ya dari surat Al-Ma'arij. Selain dari 6 sifat yang tadi disebutkan, ya, orang yang bertakwa, ini sifat pertama calon penghuni surga. Yang kedua, orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang ketiga adalah orang yang menahan amarah ketika marah. Yang keempat adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Yang kelima adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, lalu ingat kepada Allah, sadar itu dosa, dia meminta ampun kepada Allah. Dan yang keenam adalah orang yang tidak terus-menerus di atas dosa ketika dia tahu hukumnya. Adapun surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 barakakum itu sama dengan sifat yang sebelumnya pernah kita sampaikan, yakni orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang tidak suka bersenda gurau, ya, yakni orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Barakalikum, cangkroan, goda cewek, ngoplo, ya, atau yang lainnya barakalikum, yang tidak ada faedahnya. Baik faedah kebaikan ucapan maupun perbuatan, tidak ada faedahnya, ya, maka itu disebut lagun. Kemudian diantara sifat ahlul jannah dalam surat al-mu'minun, orang yang menunaikan zakat, kemudian orang yang menjaga kemaluannya kecuali pada istri dan budak yang dia miliki. Kemudian diantara sifat ahlul jannah adalah orang yang menunaikan amanah dan janji yang diberikan kepada mereka. Walaupun dia tidak masuk dalam partai amanah. Barakatuhu. Dan diantara sifat ahlul jannah adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya. Yakni tidak menyia-nyiakan sholatnya. Ya. Berusaha tepat waktu, berjamaah. Dengan syarat-syaratnya. Barakafikum. Rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan diantara sifat ahlul jannah adalah orang yang selalu mendatangi majelis taklim, majelis ilmu. Dikarenakan tidak mungkin orang yang mengerti hukum haram, hukum halal, dia tidak pernah mendatangi majelis ilmu. Nah, dari mana kamu tahu? Dari internet. Situsnya milik siapa? Ini milik Khomeini. Oh, itu punya Syiah. Gitu ya, iya. Yo, tapi ini sholat wajib disebutkan, iya. Maka jangan mengambil barakatuhu. Jadi seseorang menuntut ilmu, ya. Kepada siapa dia menuntut ilmu barakatuhu? Maka harus terpenuhi dua persyaratan. Dari sisi orang yang diambil ilmunya, dia harus ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian syarat yang kedua yang disampaikan adalah benar-benar ilmu kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan pemahaman salaful ummah, pendahulu yang soleh, para sahabat, pemahaman para sahabat. Kalau dua persyaratan ini tidak ada, maka kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Misalkan hanya terpenuhi satu persyaratan, dia ahlu sunnah. Tapi yang disampaikan bukan ilmu yang berhak untuk diambil. Ilmu apa yang disampaikan? Ya, ilmu mungkin dia bicara ngalor ngidul. Atau ilmu yang disampaikan, barakafikum, ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi dia masih ahlu sunnah. Maka orang tersebut tidak berhak untuk diambil. Dan tidak boleh didukilkan, disebarkan, berkata, Kiai Fulan, berkata Ustadz Fulan, berkata Syekh Fulan, tapi yang disebutkan atau materi, ya, yang disampaikan barakafikum tidak ilmiah, maka tidak boleh. Atau syarat yang lainnya hanya satu yang terpenuhi barakafikum, yang disampaikan itu benar-benar Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, tapi yang menyampaikan bukan Ahlu Sunnah, maka tidak boleh. Betapa banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyelisihi sunnah. Mengkaji Riyadhus Shalihin. Ya. Mengkaji Riyadhus Shalihin. Lalu apakah kita mau hadir, ya, di majelisnya mereka? Tentu tidak. Duh, Ibnu Katsir, tafsir. Ya. Barakafikum. Yang mengkaji bukan ahlu sunnah. Maka barakafikum harus terpenuhi dua persyaratan. Maka dari sini Al-Imam Ibnu Sirin menyatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu. Demikian pula kita mengopas sebuah artikel harus dicantumkan sumbernya barakakum, ya, sumbernya dari mana? Kok sumbernya dari Ahlus Sunnah? ternyata salah di situ, maka tidak boleh disebarkan lagi. Atau sumbernya barakakum bukan dari Ahlussunnah, tapi yang dibawakan benar, maka tidak boleh ya mengopas dari pihak tersebut. Sebaiknya mengopas dari yang lain. Kenapa? Agar orang lain tidak tertipu bahwasannya teranggap oh itu benar, ternyata benar juga yang disampaikan. Bagus juga Riyadhus Shalihin kok yang disampaikan. Terus siapa ustadznya? Ustadz Fulan. Lah kok jenggotnya habis? Ya itu saya enggak tahu. Nah, kalau gitu barakakum ya, jangan diambil ilmunya. Barakakum. Walaupun itu ilmu tajwid. Bahkan ulama kita menyebutkan walaupun itu ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu tulis Latin, kalau itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, jangan diambil ilmunya. Loh, kan gak pakai dalil. Bagaimana? Yang jadi masalah bukan itu. Orang yang menjadi guru, walaupun dia mengajarkan bukan dalam bidang agama, tapi nanti ada akhlak yang jelek di situ. Ya, dia ngajar, ayo baca ini. Ibu pergi ke pasar, ambil rokoknya. Baca lagi. Nanti muridnya, kok sedep juga ya, rokok cap duren ini. Atau, ayo kamu belajar. Nanti tak kasih uang. Akhirnya seneng, padahal dia bukan ahlu sunnah. Jadi dia akan terpengaruh dengan akhlaknya. Maka para ulama mengambil ilmu dari seorang guru itu tidak hanya semata-mata diambil ilmunya, tapi akhlaknya. Ini yang penting. Barakallahu. Maka oleh karena itu, kenapa kita tidak ngambil ilmu dari orang-orang roja, dari TV-TV roja? Ya dikarenakan mereka menyelisihi ucapan mereka sendiri. Dulu sebelum mereka ada TV roja mengharamkan yang namanya TV. Ini pertama, berarti menyelisihi ucapan mereka sendiri. Termasuk Khaliful Hadi, yang dulu saya sempat ngambil ilmu dari dia ketika di Al-Bayyinah. Barakakum. Tapi ternyata ya dia gabung sama roja atau yang linknya roja, ya. Kemudian yang kedua, dia masuk pada hukum gambar. Yang ketiga, dia tampil di TV akan ditonton oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Barakakum. Jadi ya dalam hal ini baru perkara yang paling remeh masalah TV. Masalah yang lainnya, dai-dai rojak barakakum, mereka membanggakan Ali Hasan Al-Halabi, ya, yang termasuk tokoh yang membolehkan ya demokrasi, politik, ya, bahkan ingin menyatukan agama. Barakakum. Ya, jadi yang ini telah ditahdir oleh para ulama Saudiyah, Arab Saudi. Jadi banyak lagi barakakum yang lainnya dari perkara-perkara yang menyimpang ya dari grupnya roja atau yang semisalnya dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala barakakum menjadikan majelis taklim ya akhir dari barakakum pekan ini, yakni pada bulan Ramadan ini, semoga menjadi ya amalan yang bisa memberatkan ya timbangan kita besok di hari kiamat. Wallahu ta'ala bisawab. Kemudian saya pribadi dan keluarga barakakum meminta maaf apabila ada salah selama ini barakakum, dikarenakan ya di antara tidak diampuni, tidak teranggap mendapatkan Lailatul Qadar apabila masih ada permusuhan barakakum, kecuali permusuhan atau perselisihan yang sifatnya prinsip. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakakum.